selanjutnya nih kan, boleh nggak kalau lagi wudu sambil bicara? Jadi dia nih lagi wudu, temennya ngajak ngobrol terus dijawab. Apa harus diulang atau gimana? Ngobrol sama bicara tuh beda. Kalau ngobrol nggak boleh, karena berarti kan udah mengganti aktivitas ya, dari berwudu jadi ngobrol. Misalnya kayak teman kita ngajak ngobrol, diskusi apa gitu, atau ngomongin tentang sesuatu yang agak lumayan panjang dialognya. Akhirnya kan kita matiin keran terus ngobrol kan. Nanti habis ngobrol kita nggak boleh lanjutin. Tadi kan udah muka, habis ngobrol, tinggal tangan ding. Nggak bisa, karena udah keputus. Jadi kan wudu itu sebuah rangkaian ibadah. Wudu kan ibadah kan? Cuman dia bukan ibadah seperti sholat yang nggak boleh keputus oleh kalimat lain. Kalau sholat keputus ya harus ulangi. Kalau wudu keputus nggak masalah. Cuman jangan sampai berganti aktivitas. Kayak kita lagi wudu, tiba-tiba teman kita nanya, toilet di mana? Sebelah sana. Sambil kita lanjutin wudunya, nggak masalah. Atau teman kita nanya, apa misalnya? Udah komat gitu? Gak tahu. Pokoknya jawabannya ya sewajarnya aja. Nah itu nggak mengganti aktivitas, nggak jadi ngobrol, cuman bicara. Tapi bukan mengobrol. Kalau bicara, kesepakatan ulama mengatakan itu hukumnya makruh. Makruh itu boleh tapi tidak disukai. Tapi kan ada kondisi kadang-kadang emang jangan kaku-kaku amat juga sih. Walaupun makruh, kadang-kadang ada kondisi kalau kita jawab lebih disukai. Kayak orang pergi tanya toilet, kayak orang butuh sesuatu yang darurat atau apa. Kayak misalnya kita lagi wudhu terus ngeliat teman kita kerannya terlalu kencang, ngucurnya terlalu deras gitu. Kita nunggu sampai kita selesai wudhu baru ngasih tahu, mubazir. Kita kasih tahu nanti wudhu lagi juga nggak masalah, tapi kita yang mubazir kan nambah-nambah. Ya sewajarnya sih, kerannya kecilin lagi gitu, terus langsung wudhu. Itu masih wajar. Nggak perlu ngulang. Walaupun hukumnya makruh, tapi dimaafkan karena alasan-alasan yang tadi. Apalagi kalau darurat. Nggak darurat aja dibolehkan walaupun nggak disukai. Tapi kalau ngobrol, nggak, udah berganti aktivitas, bukan lagi berwudhu.